Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan sehingga pada malam hari ini dengan sangat mudahnya dan ringannya Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati-hati kita dan kaki-kaki kita untuk beranjak menuju masjid min masajidillah, untuk berangkat ke suatu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian menunggu datangnya salat berikutnya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat insyaallah taala, di mana kegiatan-kegiatan yang semisal ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, di samping seorang akan mendapatkan keutamaan daripada thalabul ilmi itu sendiri, menunggu sholat setelah sholat ini adalah suatu amalan besar di dalam Islam. Nabi SAW menyatakan, "Wala yazalu fi salatin man tadhara salat." Dan orang itu akan terus dianggap berada dalam salat selama dia menunggu salat meskipun dia tidak salat. Jadi akan terus mendapatkan pahala salat itu orang yang setelah salat dia menunggu datangnya salat berikutnya. Apalagi kegiatan yang dia lakukan adalah kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan yang positif, kegiatan yang dia harapkan bermanfaat untuknya dunia dan akhiratnya, yaitu bersama-sama membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk digali ilmu dan ma'rifah dari keduanya guna memperbaiki kualitas kehidupan kita, kualitas agama kita, agar kita mendapatkan keberuntungan di hari perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masih kita membahas hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana kita telah sampai pada hadis yang ke-34. Hadis yang beliau sebutkan dalam kitab ini yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, "falyughayyirhu biyadih," hendaklah dia rubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, "fa in lam yastati' fa bi lisanih," bila dia tidak mampu mengubah kemungkaran tadi dengan tangannya, maka ubahlah dengan lisannya, "fa in lam yastati' fa bi qalbih," dan apabila dia tidak mampu mengingkari atau tidak mampu merubah kemungkaran tadi dengan lisannya, maka hendaknya dia ingkari dengan hatinya. Dan mengingkari kemungkaran dengan hati, kata Nabi SAW, "fa innahu atau wadzalika adhaful iman," itu adalah selemah-lemah keimanan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang agung. Hadis yang mengajarkan kepada kita sekalian tentang salah satu daripada fondasi-fondasi agama. Di mana agama Islam yang berisi awamir wa nawahi, yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan, tidak akan tegak sempurna kecuali dengan adanya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Yang baik diperintahkan untuk dikerjakan dan yang mungkar dicegah agar tidak dilakukan. Sejatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mendakwahkan tauhid. Maka secara otomatis beliau juga diutus untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan tauhid yang menjadi misi untuk beliau sebarkan, dan mencegah dari kesyirikan sebagai lawan daripada tauhid yang akan menjerumuskan seorang hamba ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ma'asyiral muslimin adalah syairah min syairil Islam. Di antara syiar daripada syiar-syiar Islam. Islam tidak bisa dipisahkan dari prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam banyak ayatnya di antara keutamaan daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka adalah al-muflihun. Mereka adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaknya ada di antara kalian kaum muslimin, kata Allah Subhanahu wa taala, sekelompok manusia yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan terhadap perkara yang ma'ruf, mencegah dari perkara yang mungkar, dan orang-orang yang melakukan hal semisal ini, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ikhwati fillah rahimakumullah, apabila disebutkan kata keberuntungan di dalam Al-Qur'an, maka jangan langsung memahami keberuntungan duniawi. Itu sangat kecil untuk Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-Nya. Keberuntungan yang besar, yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-Nya sehingga keberuntungan tersebut disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah keberuntungan akhirat, dengan seorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dia menang, berhasil mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul muflihun. Orang yang menegakkan tiga perkara ini, ad-da'watu ilal khair, berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, ada orang yang tidak melakukan kebaikan, dia perintahkan untuk melakukan kebaikan itu, dan nahi mungkar, tatkala melihat suatu kemungkaran, dia cegah sesuai dengan kemampuan yang dia punya. Dia bisa mencegah dengan tangannya, dia lakukan. Dia bisa mencegah dengan lisannya, dia lakukan. Bila dia tidak mampu, maka dia membenci kemungkaran yang dia lihat itu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayatnya yang lain, menjelaskan bahwasanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik dari semua umat-umat para nabi yang ada. Dikarenakan ada satu prinsip yang tidak akan ditinggalkan oleh umat ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian wahai umat Islam, kalian wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kenapa kita umat Islam menjadi umat terbaik? Bukan umatnya Nabi Musa, bukan umatnya Nabi Isa, bukan umatnya nabi-nabi yang lain. Kenapa kita menjadi yang terbaik? Kenapa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW adalah umat khair, atau khairul ummah, sebaik-baik umat. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena kalian ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah daripada perkara yang munkar, wa tu'minuna billah, dan karena kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara yang menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai sebaik-baik umat. Dan syariat amar ma'ruf nahi munkar, mencegah dari yang mungkar, memerintahkan kepada yang baik, ini adalah suatu ciri khas yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan lepas hingga hari akhir. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, berbeda dengan orang-orang Nasoro, di mana mereka telah lama meninggalkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar sehingga kemungkaran di tengah-tengah mereka berkembang tidak diingkari sehingga dianggap sebagai suatu kebaikan. Adapun kebaikan ma'ruf di sisi Yahudi dan Nasoro, tidak ada yang memerintahkannya, tidak ada yang mengajak kepadanya, sehingga suatu hal yang ma'ruf, suatu kebaikan yang didakwahkan oleh nabi-nabi mereka, karena lama tidak diingatkan umat tentangnya, karena lama tidak diperintahkan umat mereka untuk melakukannya, ma'ruf ini lama-lama redup dan akhirnya dianggap sebagai suatu kemungkaran. Adapun umat Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat Islam ini akan terus ada sekelompok bagian daripada mereka yang akan terus tegak berada di atas al-haq, tegak berada di atas kebenaran, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu qa'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada umatku ini akan ada terus sekelompok, thaifah itu sekelompok. Pada umatku ini akan terus ada sekelompok manusia yang mereka itu terus menang di atas kebenaran. Mereka terus eksis di atas kebenaran. Mereka terus pede di atas kebenaran. La yadhurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menggembosi mereka. Tidak membuat mereka gentar orang-orang yang menyelisihi mereka. Ini qa'ifah min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan terus berada di atas al-haq, memperjuangkan al-haq, memerintahkan kepada al-haq, dan mencegah daripada perkara yang mungkar ini sampai hari kiamat akan terus ada, sehingga sekelompok manusia yang berada di atas kebenaran, di tengah-tengah rusaknya manusia, pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terus ada eksis sampai tidak tersisa satupun muslim di dunia ini. Di saat dihembuskannya angin yang mewafatkan orang-orang yang memiliki sebiji sawi keimanan pada hati, akan terus orang-orang ada berada di atas kebenaran, meskipun banyak yang menyelisihi mereka, meskipun banyak yang menentang mereka, meskipun banyak yang menggembosi mereka, akan terus ada ahlul haq yang bangkit meskipun sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena ahlul haq inilah, karena orang-orang yang terus eksis di atas al-haq inilah, umat Nabi Muhammad menjadi umat terbaik. Kenapa? Karena ahlul haq, orang-orang yang berada di atas al-haq inilah orang-orang yang terus memperjuangkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Mereka pelajari apa yang ma'ruf, mereka pelajari apa yang munkar, sehingga mereka memerintahkan terhadap perkara yang ma'ruf dan mencegah daripada perkara yang munkar di atas ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun orang-orang yang tidak mau menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, seperti umat-umat yang telah mendahului kita dari kalangan Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka, orang-orang yang tidak mau menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, Allah jauhkan mereka dari rahmatnya, Allah jauhkan mereka dari kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Luhina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam, telah terlaknat. Yang namanya laknat itu adalah terjauhkan dari rahmat, terjauhkan dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel, mereka telah terlaknat melalui lisannya Daud dan lisannya Isa ibnu Maryam. Kenapa mereka terlaknat? Kenapa orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel mereka terlaknat melalui lisannya dua nabi, lisannya Daud dan lisannya Isa alaihi wassalam? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Hal itu disebabkan perkara maksiat yang mereka lakukan dan disebabkan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Satu, karena kemaksiatan. Dua, karena mereka melampaui batas. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang menyebabkan orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel itu terlaknat adalah kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak terbiasa mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang yang tidak terbiasa mengingkari kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka. Ada mereka melihat saudaranya melakukan kemungkaran, tidak diingkari, tidak dicegah, tidak dilarang. Ini yang menyebabkan mereka ahlul kitab dari kalangan Yahudi wa Nasara terlaknat. Mereka tidak terbiasa mengingkari kemungkaran. Dijelaskan di dalam hadis bagaimana sih gambarannya, atau di antara gambaran ahlul kitab yang kafir, mereka tidak mau mengingkari kemungkaran di tengah-tengah mereka sehingga mereka terlaknat. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Tirmidzi dan yang selain keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala ma dakhala nafsu ala bani Israel kana ar-rajulu yarqa ar-rajula fa yaqulu ya hadza ittaqillah wa da' ma tasna' fa innahu la yahillu lak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkara pertama yang menyebabkan kekurangan-kekurangan itu masuk kepada Bani Israel adalah dahulu seorang di antara mereka menjumpai orang yang lain yang sedang melakukan kemungkaran. Kemudian orang ini mengatakan, "Wahai kamu, bertakwalah engkau kepada Allah, tinggalkan apa yang engkau lakukan karena ini tidak halal bagimu." Dicegah dari kemungkaran. Akan tetapi, "Tsumma yalqahu minal ghad." Kemudian orang yang mengingatkan saudaranya yang melakukan kemungkaran tadi yang mengatakan, "Wahai kamu, bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah, ini enggak halal, jangan kamu lakukan." Kemudian orang ini menjumpai saudaranya masih berada di atas kemungkaran, "Fala yamna'uhu dzalika an yakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu." Namun ternyata tatkala dia menjumpai saudaranya yang diingatkan tadi dan masih berada di atas kemungkaran, hal itu tidak mencegah dia untuk tetap menjadi kawan makannya, kawan minumnya, dan kawan duduknya. Jadi awal mulanya saling mengingkar. Jangan seperti ini. Gak boleh seperti ini. Gak halal yang seperti ini. Haram. Setelah diingatkan saudaranya ternyata masih berada di atas pembangkangannya tadi, masih berada di atas keharamannya tadi. Tatkala jumpa masih makan bareng, tatkala jumpa masih minum bareng, tatkala jumpa masih duduk bareng. Inilah yang kata Nabi SAW pertama kali yang menyebabkan kekurangan-kekurangan itu masuk pada Bani Israel. Sehingga kata Nabi SAW, "Falamma fa'alu dzalik," tatkala mereka terbiasa melakukan ini, ya, awalnya mengingkari, kemudian sudah tidak mengingkari. Saudaranya belum berubah, masih dirangkul. Saudaranya belum berubah, masih di. Padahal nasihat sudah disampaikan, pengingkaran terhadap kemungkaran sudah disampaikan. Kata Nabi SAW, tatkala mereka melakukan hal itu, "Daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din." Allah menjadikan hati-hati mereka itu saling tidak sesuai. Allah menjadikan hati-hati mereka itu saling berselisih. Sebabnya tadi, tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Awalnya mengingkari, dilarang, kamu jangan melakukan ini haram, ini tidak halal, dan yang lainnya. Besok ketemu, masih di atas kemungkaran yang sama saudaranya itu, tidak malah diingatkan, justru malah menjadi kawan duduknya, menjadi kawan makannya, menjadi kawan minumnya. Bukan, justru malah diingatkan, kok kamu masih melakukan hal ini yang haram, kok kamu masih seperti ini. Bagaimana? Saya sudah sampaikan nasihat, saya sudah sampaikan ayat, saya sudah sampaikan hadis. Tidak dievaluasi istilahnya begitu ya. Tidak ada kelanjutannya. Hanya mengingatkan satu kali, kemudian bersatu seakan-akan tidak ada kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Inilah ma'asyiral muslimin, di antara gambaran bagaimana ahlul kitab tidak terbiasa mengingkari kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Dengan sebab itulah ahlul kitab terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebab keselamatan umat ini. Nabi SAW mempermisalkan, menganalogikan kepada kita tentang bagaimana itu amar ma'ruf nahi mungkar di dalam atau di tengah-tengah umat Islam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadisnya Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, "Matalul qa'imi 'ala hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahammu 'ala safinah." Permisalan orang yang tidak melewati batasan-batasan Allah dan orang-orang yang melewati batasan-batasan Allah adalah seperti permisalan suatu kaum yang saling berundi untuk mendapatkan suatu tempat di dalam kapal. Fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha, sehingga sebagian mereka ada yang dapat kapal bagian atas, yang lain ada yang dapat kapal bagian bawah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa kana alladziina fi asfaliha." Orang-orang yang ada di bawah itu, orang-orang yang mendapatkan tempat di bawah kapal, "Idastaqu minal ma'a marru 'ala man fawqahum." Apabila mereka mau mencari air minum, mereka harus melewati teman-temannya yang berada di dek atas, yang berada di tempat kapal tersebut yang bagian atas. Maka orang-orang yang di bawah ini mengatakan, "Law anna kharaqna ma yusibuna farqan wa lam nu'dhi man fawqana." Kalau kita mau ngambil air, sebenarnya enggak usah pusing-pusing ke atas. Lubangin aja kapal karena kita di bawah. Lubangin saja kapal sehingga kita tidak akan mengganggu orang-orang yang di atas karena kita lewat terus ke atas mengambil air. Ambil aja karena kita dekat dengan air. Bolongin saja kapal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganalogikannya seperti itu. Qala fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau orang-orang yang di atas mereka tidak mau mencegah orang-orang yang di bawah melubangi kapal tersebut, dan mereka tidak mau untuk mencegah orang-orang yang di bawah untuk mereka melubangi kapal-kapal mereka, maka halaku jami'an, yang di atas dan yang di bawah semuanya akan binasa. Betul ya? Semuanya akan binasa. Kalau yang di bawah orang-orang bodoh istilahnya, orang-orang yang gak paham, dikasih kesempatan untuk melubangi kapal cuma karena alasannya biar gak repotin yang di atas, biar gak ganggu yang di atas, kemudian mereka melubangi kapal tersebut dan gak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang di atas gak ngingatin, gak apa-apa kalian naik ke atas demi tidak terganggu. Jangan lubangi kapal. Kalau kalian melubangi kapal, yang celaka bukan kalian saja, kami yang di atas juga tenggelam, kan gitu istilahnya. Kata Nabi SAW, kalau yang di atas mereka tidak mau mencegah teman-temannya yang di bawah untuk melubangi kapal, maka mereka akan celaka semuanya. Wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Tapi kalau yang di atas mereka justru malah merangkul yang di bawah, diajak ke atas. Ya. Dicegah, jangan lubangi, enggak apa-apa kalian kalau di bawah, ganggu kita di atas ngambil air enggak masalah. Yang penting kapal ini jangan dilubangi. Kalau kapal ini dilubangi, nanti kita akan tenggelam semuanya. Kalau seperti ini orang-orang yang di atas mengingatkan yang di bawah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, melarang yang di bawah melubangi kapal, mereka akan selamat semuanya. Yang jahat selamat, yang baik juga akan selamat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang di atas itu permisalan orang-orang yang paham ilmu, orang-orang yang bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang di bawah itu permisalannya orang-orang yang tidak paham ilmu sehingga mereka terbiasa melakukan kemungkaran. Kalau yang terbiasa melakukan kemungkaran tidak ada yang ingatkan apa yang kita pahami dari analogi yang dibawakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits ini, maka umat Islam semuanya akan binasa kalau tidak ada yang mengingatkan dari kemungkaran. Tapi kalau ada yang mengingatkan dari kemungkaran, meskipun di tengah-tengah kaum muslimin ada fusaknya, ada ahli-ahli fasiknya, ada pezina, ada peminum khamr, ada pemakan riba, dan yang lainnya, ada kemungkaran di tengah-tengah muslimin. Tapi seandainya di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang yang eksis bangkit mengingatkan dakwah, mengingatkan manusia, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, meskipun terkadang tidak diindahkan amar ma'ruf nahi mungkar tadi, meskipun terkadang tidak dianggap istimewa oleh orang-orang yang melakukan kemungkaran, tapi setidaknya dengan itu kita menyelamatkan umat dari kebinasaan, kita menyelamatkan umat dari mara bahaya. Karena kalau seandainya orang-orang yang melakukan kemungkaran tidak ada yang mengingatkan mereka, tidak ada yang mengajak mereka, tidak ada yang mendakwahi mereka, tidak ditegakkan di masjid-masjid ini, majelis-majelis ilmu untuk mencerdaskan kaum muslimin dan bangsa secara umum, hancur, akan ada kebinasaan di sana. Fana'udhu billahi min dhalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini beberapa dalil dari ayat dan hadis untuk menggambarkan kepada kita bagaimana prinsip amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi prinsip yang sangat urgent dan penting kedudukannya di dalam Islam, tidak bisa dipandang remeh. Namun sekarang poin pentingnya adalah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bagaimana amar ma'ruf nahi munkar yang dituntunkan oleh Nabi SAW itu, apakah setiap kemungkaran harus kita cegah dengan cara kita masing-masing, atau dengan caranya Al-Mustafa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amar ma'ruf nahi munkar itu seperti halnya sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Sholat dan ibadah-ibadah yang lain tidak bisa dilakukan dengan cara kita, betul ya? Tidak bisa orang sholat maghrib dengan cara dia sendiri, orang-orang sholat maghribnya cuma 3 rakaat. Saya gak mau, saya maunya 5 rakaat. Biar lebih banyak sujudnya, biar lebih banyak rukuknya, biar bisa lebih banyak baca surat al-fatihahnya, gak bisa. Karena ibadah itu perkaranya adalah tauqifiyah. Pelaksanaannya tergantung dengan bagaimana bimbingannya sang Rasul Nabi Muhammad SAW. Itu ibadah. Begitu pula yang lain, termasuk amar ma'ruf nahi munkar adalah ibadah. Sehingga pelaksanaan bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah umat ini juga harus kita pelajari dan harus kita pahami bagaimana sih bimbingannya Rasulullah SAW dalam melaksanakannya. Apakah setiap kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah kita harus terus kita oyak-oyak, di sana ada apa, di sana ada tempat perzinahan, ayo serbu. Di sana ada tempat minum khamr, ayo serbu. Di sana ada ini, di sana ada itu. Apakah seperti itu metodenya? Apakah seperti itu caranya yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ikhwati fillah rahimakumullah, inilah intisari hadis yang akan kita bahas. Hadis yang ke-34 dari kitab Arba'in Nawawiyah menjelaskan kepada kita tentang sebahagian daripada hukum-hukum yang harus dipahami tentang prinsip pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana caranya? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang merubah kemungkaran dengan tangan, maka penting untuk kita pahami apa yang dimaksud dengan mungkar, yang kemarin sebenarnya sudah kita singgung sedikit. Jadi yang namanya mungkar, yang harus diingkari, yang harus dirubah, adalah suatu hal dan semua hal yang menyelisihi dalil Al-Quran dan Sunnah, dan keduanya menunjukkan bahwasanya itu adalah sesuatu yang jelek, itu mungkar. Jadi menilai sesuatu itu mungkar bukan dengan atifiyah, bukan dengan perasaan kita masing-masing. Menilai suatu hal itu mungkar bukan dengan akal kita sendiri-sendiri. Yang namanya menilai sesuatu itu mungkar adalah menilainya dengan timbangan syariat. Kalau kita mendapati sesuatu dan kita ingin mengetahuinya, ini adalah mungkar atau ma'ruf, ini suatu yang baik atau suatu yang buruk, maka jangan kembalikan kepada perasaan kita, oh sepertinya ini baik, mungkin benar. Oh, sepertinya ini buruk, nah, jangan-jangan salah. Ini namanya atifiyah, perasaan. Untuk menilai sesuatu itu hak atau mungkar, cocokkan, bawa permasalahannya kepada penyesuaian terhadap Al-Quran dan Sunnah. Oh, ternyata Quran dan Sunnah menganggapnya baik, meskipun semua manusia menganggapnya jelek, kita menganggapnya baik. Kenapa? Karena Quran dan Sunnah menganggapnya baik. Tatkala kita cocokkan dengan Quran dan Sunnah, oh ternyata buruk, meskipun semua manusia melakukannya, kita menganggapnya buruk. Kenapa? Karena Quran dan Sunnah menganggapnya buruk. Ada satu atsar diriwayatkan, kisah percakapan antara Abu Musa al-Ash'ari dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhumah. Ikhwani fillah rahimakumullah, kedua sahabat ini, Abu Musa al-Ash'ari dan Abdullah bin Mas'ud, adalah sama-sama dua orang sahabat yang paham tentang ilmu yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama-sama sahabat senior. Namun Abdullah bin Mas'ud itu lebih senior dibandingkan Abu Musa al-Ash'ari, karena beliau sudah masuk Islam di awal-awal dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Musa al-Ash'ari dikisahkan pernah melewati suatu masjid di Kufah. Kufah itu dahulu pusatnya ilmu, banyak ulama di sana, Kufah itu. Daerah Irak. Sekarang enggak tahu, wallahu alam. Tapi dulu menjadi pusat ilmu disebarkan itu Kufah. Abu Musa al-Ash'ari disebutkan pernah melewati suatu masjid di Kufah. Dan beliau dapati di masjid tersebut ada suatu kaum, ada sekelompok manusia yang mereka itu yusabbihun wa yadhkurunallaha wa baina aydihim aqwaman minal hasa. Mereka bertasbih, mereka berzikir, dan di hadapan mereka ada setumpuk kerikil. Amalannya apa? Tasbih, zikir, tahlil, tahmid, dan di depan mereka ada setumpuk kerikil. Wa ala ra'sil halaqah rajulun yaqulu sabihu mi'ah fa yusabbihun mi'ah halilu mi'ah fa yuhalilun mi'ah ihmadu mi'ah fa yuhmadun mi'ah. Diceritakan sekelompok orang yang dilewati Abu Musa tadi, amalannya adalah di setiap halaqah itu istilahnya seperti kita ini kumpul, cuman dia model membulat, kemudian ada pemimpinnya di tengah, itu halaqah. Ada halaqah, kemudian pemimpinnya itu menjadi komandannya. Bertasbihlah 100 kali, semua jamaahnya bertasbih 100 kali. Bertahmidlah 100 kali, semua jamaahnya bertasbih 100 kali. Bertahlillah 100 kali, semuanya bertahlil 100 kali. Dan mereka menghitung tasbih mereka 100 kali itu menggunakan kerikil-kerikil yang ada di hadapan mereka tadi. Abu Musa al-Ash'ari, beliau mendapati hal ini adalah aneh. Sahabat mendapati hal ini adalah aneh. Kenapa aneh? Karena kok baru ada kayak gini? Gak ada di zaman Rasul SAW orang-orang yang zikirnya, metodenya seperti ini, gak ada. Namun Abu Musa masih menganggap ini perlu ditanyakan kepada senior. Ini perlu ditanyakan kepada orang yang lebih alim dari saya, karena bisa jadi anggapan saya salah. Karena amalannya zikir, amalannya tasbih, tahmid, tahlil. Maka Abu Musa menyengaja untuk mendatangi sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang tadi saya katakan lebih senior beliau ini. Beliau sudah masuk Islam di masa awal dakwahnya Rasulullah SAW di Mekah. Ya. Kata Abu Musa, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman ini kunyah, kunyahnya Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abu Abdurrahman, ini mohon diperhatikan ucapannya. Ya, untuk tadi mendukung apa yang kita jelaskan bahwasanya suatu hal itu tidak bisa dinilai hanya dengan perasaan kita sendiri. Dinilai suatu hal itu baik atau buruk itu dengan kecocokannya terhadap dalil Quran dan Sunnah. Lihat kata Abu Musa Al-Asy'ari. Wahai Abu Abdurrahman, ini ra'aitu bil masjid syai'an ankartu. Wahai Abu Abdurrahman, aku melihat tadi di masjid sesuatu yang aku anggap aneh. Ankartu. Saya anggap aneh ini. Kenapa? Karena saya baru melihat model seperti ini dikir. Ya. Saya melihat di masjid tadi ada suatu amalan, ya, suatu perkara yang aku anggap aneh. Akan tetapi walam aro walhamdulillah illa khairan. Tapi aku tidak memandang walhamdulillah kecuali itu adalah baik. Kenapa? Karena yang dinilai zahirnya apa tadi, Pak? Zikir kan gitu ya. Kata Musa, aku aneh melihat ini. Akan tetapi aku melihat sepertinya itu baik. Karena amalannya zikir, bukan amalan-amalan maksiat tadi semisalnya. Maka Abdul bin Mas'ud bertanya, "Fama dara'aita?" Apa yang kamu lihat wahai Abu Musa? Abu Musa menceritakan, ra'aitu fil masjidi aqwaman hilaqan wa ala kulli hilqatin rajulun yaqul sabihu mi'ah halilu mi'ah kabiru mi'ah fayukabiru ma'idu nabil hasso. Saya melihat di masjid tadi ada beberapa orang yang berkelompok-kelompok di masjid. Mereka itu berkumpul, kemudian di setiap perkumpulannya ada seorang yang mengatakan tasbih 100 kali, tasbih semua. Tahlil 100 kali, tahlil semua. Takbir 100 kali, takbir semua. Mereka pun bertakbir, bertasbih, bertahlil, dan mereka menghitung tasbih, tahlil, zikirnya mereka dengan kerikil yang ada di hadapan mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, "Hal aqulta lahum uddu khotayakum wa ana dhaminun alla yudhayya Allahu min hasanatikum syai'an?" Tidakkah engkau katakan kepada mereka, wahai Abu Musa, hitunglah dosa-dosa kalian, dan aku akan menjamin Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kalian sedikit pun. Jadi ini pengingkaran atau persetujuan? Kira-kira pengingkaran atau persetujuan? Pengingkaran. Abdullah bin Mas'ud, beliau melihat, bukan melihat kepada amalan zikirnya, tapi melihat kepada caranya, menghitungnya itu dengan komando dari orang yang mengomandoi mereka di zikir. Bahkan Ibnu Mas'ud sampai mengatakan yang harusnya dihitung itu dosa-dosanya mereka, kesalahan-kesalahannya mereka. Kalau zikir yang tidak datang syariatnya untuk dihitung, beda halnya seperti zikir pada sholat kan harus dihitung 33 kali kan seperti itu. Itu harus dihitung. Ya. Adapun zikir-zikir mutlak yang tidak perlu dihitung, itu tidak perlu dihitung. Kata Abu Mas'ud, saya jamin kalian bertasbih, bertakbir, bertahlil sebanyak-banyak apapun itu meskipun tidak dihitung, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Pasti Allah catat itu semuanya dan Allah akan ganjar itu satu kalimat tasbih, tahlil, dan tahmid yang mereka ucapkan. Yang justru dia harus dihitung adalah dosa-dosa mereka sendiri. Nah, syahidnya ma'asyiral muslimin, Abu Musa al-Asy'ari, beliau tadi mengucapkan, saya tidak memandang apa yang saya lihat kecuali baik karena amalannya baik. Tapi beliau mengingkarinya. Beliau merasa aneh karena tidak dilakukan di masa Rasulullah SAW. Makanya ditanyakan ini baik atau buruk ini. Ditanyakannya kepada siapa? Kepada para ulama yang hidup di masa itu, ulama kibar, ulama senior di kala itu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Maka Ibnu Mas'ud pun diceritakan meminta Abu Musa untuk membawa mereka, untuk membawa beliau ke masjid tersebut untuk mendatangi kelompok manusia tadi. Kemudian Ibnu Mas'ud pun mendatangi mereka bersama Abu Musa dan mengingatkan mereka, "Uddu khotayakum, hitung dosa-dosa kalian sendiri. Aku jamin Allah tidak akan menyia-nyiakan zikir kalian meskipun tidak dihitung." Ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, ma asra'a halakatakum fil haq, wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kalian itu celaka dari Allah. Betapa cepatnya kalian keluar dari kebenaran. Berarti kan pengingkaran. Yang mereka lakukan adalah kemungkaran, makanya diingkari. Sampai Ibnu Mas'ud tadi mengatakan, betapa cepatnya kalian itu keluar dari al-haq. Hadza thiyab Rasulullah SAW lam tablu wa aniyatuhu lam tuksar. Ini lihat, baju-bajunya Nabi ini belum usang karena belum lama Nabi wafat. Tempat-tempat makan dan minumnya beliau belum pecah karena beliau baru wafat belum lama. Tapi kenapa beberapa kali yang sangat cepat sekali keluar dari al-haq. Orang-orang tadi pun mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, ma aradna illa khairan. Kami tidak menginginkan kecuali baik. Kita pikir seperti ini, ngitung, kemudian ada berkumpul, kemudian ada komandannya, tasbih terus sekali, tahmid terus sekali, takbir satu sekali, takbir semuanya itu. Mereka mengatakan, kita itu pengen baik dengan ini, kenapa diingkari? Kata Ibnu Mas'ud, fakamin muridinil khair lam yusibuhu. Betapa banyak orang yang pengen baik, namun dia tidak mendapatkan kebaikan itu karena caranya salah, karena caranya keliru. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi dari kisah yang disebutkan percakapan antara Abu Musa Al-Asy'ari dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini menambah keyakinan kita, menambah barakallahu fikum prinsip kita, keyakinan kita terhadap prinsip kita bahwasanya menilai al-haq itu bukan dengan atifiyah, bukan dengan perasaan. Menilai sesuatu itu mungkar atau baik, jelek atau buruk, hak atau batil, itu bukan dengan cara kita sendiri-sendiri, tapi harus mengembalikannya kepada Quran dan Sunnah. Kita gak bisa nih mencari Quran dan Sunnah, mana dalilnya yang mengatakan ini mungkar, ini ma'ruf. Lakukan apa yang dilakukan oleh Abu Musa. Apa itu? Mendatangi ulama, mendatangi guru-guru, mendatangi ustaz-ustaz, mendatangi para syekh. Ibnu Abu Musa sahabat alim, tapi beliau tidak berani mengingkari karena ada yang lebih alim dari beliau. Sampai beliau menanyakan permasalahan tersebut yang beliau lihat, ditanyakan ternyata mungkar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubah dengan tangannya. Kemungkaran di sini harus dipastikan bahwasanya itu betul-betul mungkar, sesuatu yang betul-betul menyelisih Quran dan Sunnah, baru harus kita ubah dengan tangan kita. Bila tidak, maka dengan lisan kita. Bila tidak, maka kita mengingkarinya dengan hati. Kemudian insyaallah taala penjelasan berikutnya untuk penggalan-penggalan kata yang ada dalam hadis ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada benarnya maka semata-mata bantuan dan hidayah dari Allah. Apabila ada salahnya maka itu semata-mata dari saya dan dari syaitan. Wa nastaghfirullah wa natubu ilaih. Wa naktabi bihadal qadar. Subhanallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.